Al-mutlaq wal-muqayyad. Ta'riful mutlaq. Al-mutlaq lughatan diddul muqayyad. Mutlaq secara bahasa lawan dari muqayyad. Mutlak itu artinya dilepas. Muqayyad artinya diikat. Makanya wanita yang dilepas namanya dia apa, ikhwan? Hah? Ditolak. Jadi bahasa Indonesia tolak itu rupanya dari bahasa Arab. Tolak. Dorong, dilepas. Ya. Nah. Al-mutlaq maknanya adalah dilepas. Seseorang atau atlaqa qaidun, atlaqa fulanun al-habla. Si fulan melepaskan ikatan. Nah. Ya, fahuwa mutlaq. Adapun muqayyad yang sudah dengan qaid. Naam. Salah seorang syair mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Hah? Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Wa min al-hamaqati an tasid ghazalatan. Hah? Lupa apa terakhirnya. Al-ilmu qaidun, al-ilmu saydun, ilmu itu adalah hewan buruanmu yang kamu cari. Gimana cara menangkapnya? Hah? Yaitu dengan nulisnya, wal kitabatu qaiduhu. Cara mengikat buruan kamu itu supaya enggak lepas adalah dengan ditulis. Maka ikatlah buruan kamu itu dengan tali-tali yang kokoh. Nah, maka al-qaid bermakna ikatan. Al-muqayyad ya ma yurbatu bihi bikuwa. Wastilahan, sedangkan secara istilah maknanya adalah, yakni makna al-mutlaqin, ma dalla ala al-haqiqah. Apa yang menunjukkan satu hakikat bila qaidin, tanpa ikatan. Ya. Apa yang menunjukkan satu hakikat tanpa ada ikatan. Misalnya kalau ana misalnya mengatakan al-insan, maka kalimatul insan yadullu ala haqiqatil insan. Manusia, paham ya kawan? Tanpa ada ikatan. Ya, sini tidak disebutkan al-insan az-zaki. Nah, kalau ada zaki berarti sudah diikat, iya kan? Ya, al-insan al-alim. Nah, ini lain lagi. Manusia yang alim sudah diikat. Paham tuh? Ya. Atau misalnya kita mengatakan al-hayawan. Ya, al-hayawan. Secara umum, yadullu ala haqiqat al-hayawan. Hakikat dari hewan. Naam. Ini mutlak. Apa saja yang dinamakan hewan, termasuk. Rahimtum. Gimana caranya kalau ditakyid nanti? Ya, kalau misalnya ada tambahan lagi. Al-hayawan. Al-muftaris misalnya. Al-hayawan al-muftaris. Berarti kata-kata al-muftaris ini sudah mengikat hakikat dari hayawan. Ternyata hewan yang dimaksud yang buas. Nah. Bisa difaham ya, kawan? Ya. Jadi di situ sama sekali tidak menyebutkan tentang pengkhususan dari satu kata, tapi menunjukkan dari hakikat kata itu. Ya, apakah satu atau lebih? Satu atau lebih. Nah. Nah. Bisa difahami, ikhwan? Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ماذا يا اخوان سورة المجادلة فتحرير رقبة قبل أن يتماس sebelumnya الذين قبل أن يتماس alladzina yudhahiruna min nisaikum alladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah raqabatin mu'minah, ya raqabah saja. Naam, min qabla ayatamasa, kalau dalam surat al-qatl mu'minah, kalau enggak salah ya. Tahrir raqabatin mu'minah. Asyahid di dalam surah Al-Mujadilah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yudhahiruna min nisa'in tsumma ya'udunul maqalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Fatahriru raqabah. Maka kafarah dari adh-dhihar adalah tahrir raqabatin. Antum lihat di sini lafadznya apa? Ma'rifah atau nakirah? Tahriru raqabatin. Ma'rifah atau nakirah? Hah? Nakirah. Naam. Al-qaidah menyatakan apa? An-nakirah fi siyaqil itsbat tufidu madza? Al-mutlaq. Nakirah dalam konteks penetapan itsbat memberikan faedah mutlak. Berarti kita ya, ini maksudnya orang yang membihar, ya, maka kafarah bagi dia adalah apa? Membebaskan raqabah. Apa yang dimaksud dengan raqabah? Alah ma yadullu ala hakikati raqabah. Ya, yang namanya budak, budak apa saja. Kalau kemudian kamu membebaskan seseorang yang sudah masuk dalam musamma raqabah, penamaan budak, berarti kamu sudah lepas tanggungan. Fahamtum ya kawan? Sudah lepas. Ya. Apakah raqabah di situ laki atau perempuan, kecil atau besar, ya, mukmin atau kafir. Nah, di sini ala khilaf nanti. Apakah termasuk di antara syarat dalam pembebasan budak disyaratkan dia harus seorang mukmin atau boleh kafir? Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Naam, yang jelas di sini disebutkan lafadz raqabah secara mutlak. Apabila seorang telah membebaskan raqabah, ya, walaupun satu, yang mana saja, ya. Karena bila qaidin tanpa ada kait tertentu, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dikatakan raqabatin mu'minah, berarti mu'minah ini sudah apa? Mengkait, ya kan? Mengikat raqabah itu. Ternyata raqabah tidak secara hakikat, secara menyeluruh, tapi raqabah disyaratkan mu'minah, misalnya. Nah. Madalla alal haqiqati bila qaidin, tanpa ada ikatan. Kaqaulihi ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa. Naam. Fakharaja biqaulina ma dalla ala al-haqiqah al-am. Naam. Sebab al-am tidak menunjukkan haqiqah. Li'annahu yadullu ala al-umum. Ya, kalau al-am menunjukkan keseluruhan. Beda dengan mutlak, hanya menunjukkan haqiqah saja. Nah, apabila dia telah mengambil satu dari hakikatnya sudah mencukupi. Beda kalau umum, harus seluruhnya yang termasuk di dalam lafaz itu. Fahamtum ya ikhwan? Nah, la ala mutlaqil haqiqati faqat, bukan hanya mutlak hakikat saja. Nah, ya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya, Allah mengatakan fatahrirur raqabah. Dengan menggunakan alif lam. Apa faedah yang diambil dari situ, ikhwan? Hah? Hah? Hah? Maknanya apa berarti? Hah? Fatahriru kulli raqabah, tergantung. Apa makna alif lam di situ? Hah? In kana al-murad al-istighraqiyah, maka al-murad bidzalik madza? Antum harus bebaskan semua budak. Hah? Semua yang namanya budak harus dibebaskan. Ini masyaqqah. Sulit, ya kan? Atau yang dimaksud dengan ar-raqabah, yakni alif lam al-ahdiyah misalnya. Al-ahdiyah. Hah? Kalau jinsiyah, hah? Jinsur raqabah antum harus bebaskan. Nah, atau al-ahdiyah yang dimaksud. Yani yang dimaksud dengan raqabah misalnya adalah ar-raqabatul mu'minah. Naam. Yang jelas tidak memberikan faedah mutlak. Baik. Wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyad. Karena muqayyad sudah dikait begitu. Ayo, ikhwan. Ini pengertian al-mutlaq. Sekarang al-muqayyad. Ta'riful muqayyad. Al-muqayyad lughatan. Al-muqayyad secara lughah. Secara bahasa. Ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwi. Apa yang dijadikan padanya ikatan. Hah? Dari unta dan yang semisalnya. Unta dikasih ikatan, dikatakan hadza ibilun muqayyad. Kuda yang dikasih ikatan, hadza hisanun muqayyad, wa hakadha. Diikat. Ya. Yang mengikat namanya apa? Muqayyid. Ya. Yang diikat namanya muqayyad. Alatnya namanya apa? Qaid. Baik. Wastilahan. Sedangkan istilah ma dalla alal haqiqati biqaidin. Dia menunjukkan hakikat juga. Ya. Tapi dengan qaid. Sudah diikat. Tidak bersikap umum lagi. Sebagaimana kita sebutkan al-hayawan misalnya. Al-hayawan selama tidak ada ikatannya maka menunjukkan atas mutlakul hayawan. Tapi kalau misalnya dikatakan hayawan mufteris, hewan yang buas, oh berarti hewan di sini diikat. Yang dimaksud dengan hewan bukan hewan secara umum, tapi dikhususkan yang buas-buas saja. Nah, contohnya firman Allah dalam surat An-Nisa, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan budak. Ini mutlak. Masuk dalam kaidah an-nakiratu fi siyaqil itsbat. Tapi ternyata ada kaidnya. Sehingga mengeluarkan dari al-mutlak menjadi muqayyad. Yaitu kaid mu'minah. Ya. Mu'minah. Naam. Tentang kafarah al-qatl, ya ikhwan. Hakra. Tentang kafaratul qatl. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja. Maka apakah ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ayat yang terdapat di dalam kafaratul qatl itu bisa dibawa pada ayat yang di dalamnya terdapat dihar fatahriru raqabah. Apakah raqabah di situ secara mutlak ataukah dikaitkan dengan al-iman? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengumumkan, mereka mengatakan bahwa di dalam suratul Mujadilah tidak disebutkan taqyid tentang iman. sehingga boleh dengan rokabah apa saja. Akan tapi sebagian para ulama menyatakan bahwa disyaratkan iman dalam hal itq dengan dalil hadis Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jariyah, "Aina Allah?" Qalat fis sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia karena dia adalah seorang mukminah. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan sebagai hujjah bahwa membebaskan budak disyaratkan dia harus seorang yang beriman ya diharuskan seorang yang beriman. Fa kharaja bi qaulina qaidun al-mutlaq. Nah mutlak tidak mempunyai qaid. Taib. Al-amalu bil mutlaq. Bagaimana kita mengamalkan nas-nas yang mutlak? Yajibul amalu bil mutlak ala itlaqihi. Kita wajib untuk mengamalkan suatu nas secara mutlak. Apabila nas itu menyebutkan secara mutlak. Nah. Ya. Ala itlaqihi. Secara mutlak. Illa bidalilin, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan, mengikat, ya, bahwa larangan itu terikat dalam beberapa hal saja. Nah, selama tidak ada yang mengikat, maka kita kembali kepada keumuman dari nas yang mutlak tersebut. Yadullu ala taqyidihi, kecuali dengan dalil yang menunjukkan bahwa nas tersebut muqayyad. Li'anna al-amala binususil kitabi was sunnah. Karena beramal dengan nas-nas al-kitab was sunnah wajibun. Hukumnya wajib. Ala ma taqtadihi dalalatuha. Ya, hukumnya wajib bagi kita mengamalkannya berdasarkan apa yang telah ditunjuki oleh dalil tersebut, apa yang diharuskan oleh penunjukan dalil itu, hatta yakuma dalilun ala khilafi dalik, sampai adanya dalil yang menunjukkan sesuatu yang menyelisihi mutlak dari nas tersebut. Nah, fahim tum ikhwan. Wa idza warada nassun mutlaq wa nassun muqayyad. Apabila ya, terdapat nas yang mutlak. Ada nas di satu sisi, nas ini mutlak ya. Wa nassun muqayyad, dari sisi yang lain ada nas yang ditakyid. Yang muqayyad. Maka dalam hal ini, apa yang harus kita jadikan sebagai pendirian kita di dalam mengamalkan dua nas itu? Ada nas yang mutlak, ada nas yang muqayyad. Kata beliau, wajib taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan. Wajib bagi kita untuk mengikat yang terlepas itu, mengikat yang mutlak, mentakyid yang mutlak apabila hukumnya satu. Apabila hukumnya satu, yakni dalam satu permasalahan. Ya. Yang memang permasalahan itu dalam satu hukum misalnya. Misalnya khusus sama dalam permasalahan kafarah. Ya. Atau sama dalam permasalahan hukum hadnya. Maka dalam hal ini, apabila ada nas yang mutlak dan ada yang muqayyad, maka yang mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Wa illa, tapi kalau tidak, hukumnya berbeda. Ya. Misalnya satu dalam masalah had, yang satu dalam masalah toharah. Ya. Satunya dalam masalah haji, yang satunya dalam masalah muamalah. Berbeda. maka tidak bisa disamakan. Umila bikulli wahidin ala ma warada alaih, maka diamalkan setiap dari nas tersebut berdasarkan yang disebutkan min itlaqin au taqyid. Kalau misalnya dalam masalah hukum hadnya disebutkan secara mutlak, maka kita amalkan secara mutlak. Kalau di dalam permasalahan Torah disebutkan secara muqayyad, maka kita amalkan secara muqayyad. Nah, atau dalam permasalahan yang lain misalnya, yang satu pembahasan haji, haji ini menyebutkan secara mutlak, maka kita amalkan secara mutlak. Sementara dalam hal muamalah, ya disebutkan suatu itu secara muqayyad, maka kita amalkan secara muqayyad, karena hukumnya beda. Ya, tidak termasuk dalam satu bab, satu masalah. Nah, sekarang beliau akan memberikan permisalan yang hukumnya satu dan hukumnya berbeda. Mithalu ma kana al-hukmu fihima wahidan. Contoh yang hukumnya ya terhadap nas yang mutlak dan nas yang muqayyad hukumnya satu. Qauluhu ta'ala fi kafaratiz zihar. Dalam pembahasan kafarah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal kafaratuz zihar. Kafarahnya orang yang menyatakan pada istrinya anti alayya ka dhahri ummi. Naam. Maka dia harus membayar kafarah sebelum terjadi hubungan di antara keduanya. Maka Allah menyebutkan tentang kafarahnya, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Kafarahnya adalah membebaskan budak. Budak di sini secara umum, ya kan? Nah. Budak di sini secara umum. Tayyib. Sedangkan di dalam surah yang lain, dalam surah An-Nisa, qauluhu ta'ala fi kafaratil qatl, juga sama dalam pembahasan kafarah juga. Ya. Tapi dalam hal kafarah orang yang membunuh, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka di situ disebutkan pembebasan budak ada pengikatnya, bahwa budak yang harus dibebaskan disyaratkan mempunyai keimanan. Syaratkan dia sebagai seorang mu'minah. Nah, dalam hal ini apakah ya ayat yang terdapat di dalam Al-Mujadilah tentang ayat zihar, penyebutan raqabah, itu harus ditakyid ya sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa tentang kafaratul qatl, karena hukumnya sama, yaitu hukum kafarah. Nah, inilah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Fal hukmu wahidun, maka hukumnya satu, kata beliau, huwa tahrirur raqabah, yaitu membebaskan budak. Sama kan hukumnya pembebasan budak dalam hal kafarah. Fayajibu taqyidul mutlaq fi kafaratiz zihar bil muqayyad fi kafaratil qatl. Wajib untuk mengikat yang mutlak dalam kafaratiz zihar dengan muqayyad yang terdapat pada kafarah orang yang membunuh. Wa yushtaratul iman fir raqabati fi kulli minhuma. Dan disyaratkan keimanan pada budak yang akan dibebaskan pada setiap dua perkara tersebut. Ya. Dan yang lebih menguatkan lagi tentang rajihnya pendapat ini yaitu hadis Muawiyah. Ya, hadis tersebut lebih memperjelas bahwa sesungguhnya ar-raqabah yang akan dibebaskan disyaratkan iman. Sebab kalau dibebaskan seorang budak dan dia dalam kondisi seorang kafir, tidak ada faedah. Iya kan? Faedah apa? Lah dia masih status sebagai orang yang kafir. Sedangkan yang dikehendaki dari al-itq tersebut ada faedah. Naam, dikehendaki kebaikan bagi orang yang akan dibebaskan itu. Oleh karena itu dalam hal budak mukatib, tidak boleh seorang tuan untuk memberikan kesempatan mukatabah dengan budaknya dalam hal pembebasan, kecuali apabila diketahui dia akan mendatangkan kebaikan. Walladzina yaktubuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Syarat, jika engkau mengetahui padanya kebaikan, jika tidak, maka tidak boleh seorang melakukan mukatabah dengan budaknya tersebut. Paham ya ikhwan? Maka demikian pula dalam hal itiq. Ya, di saat dibebaskan, dia masih dalam kondisi sebagai seorang yang kafir, maka tidak ada faedah. Nah, bahkan mungkin akan datangkan kemudaratan disebabkan dengan kekufurannya. Dia menjadi orang bebas. Ya ta'ala alal muslimin. Ya, maka yang rajih dalam pendapat ini bahwa syarat al-iman itu pun disyaratkan dalam hal kafaratu al-zihar. Nah, dan hukumnya satu. Wa mithalu ma laysa al-hukmu fihima wahidan. Permisalan yang hukumnya tidak satu. Ya, ada dua nas yang mutlak dan muqayyad, tapi hukumnya berbeda. Pembahasannya lain. Contohnya qauluhu ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. As-sariq was-sariqah. Ya, pencuri laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Sampai di mana ya kawan dipotong? Mana yang dimaksud dengan tangan itu mana? Hah? Sampai? Iya, iya. Ini semua namanya yadun. Tangan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pencuri laki dan perempuan potong tangan keduanya. Ya. Sampai di mana? Kok sampai di situ? Tangan mana? Berarti yang dipotong sampai mana? Hah? Na'amil saleh. Baik. Sini tangan. Nasnya mutlak, iya kan? Potong tangan kedua aja. Potong tangan. Tangan secara lugatan dari sini sampai sini. Ya. Panjang itu, mencakup lengan. Itu tangan secara bahasa. Nah, lalu kemudian ada seseorang yang hendak mentakyid. Dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 6. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian. Dalam hal apa nih, ikhwan? Berwudu. Dan tangan kalian. Tangan sampai ke mana? Hah? Sampai di mana? Al-marafiq. Sampai di siku. Nah, ini nas tentang wudu, bukan tentang hukum had. Maka datang seorang hamba Allah. Hamba Allah ini melihat nas ini bisa mentakyid yang mutlak. Oh, berarti pencuri yang mencuri tersebut, yang diperintahkan kita untuk memotong tangannya, tangan tersebut sebutkan secara mutlak, ditakyid dengan yang terdapat dalam suratul Maidah, bahwa yang dipotong itu dari apa sampai ke siku. Padahal masalahnya berbeda. Yang satu dalam masalah hukum had, sedangkan yang satunya dalam masalah taharah, al-wudu. Fal-hukmu mukhtalif. Maka hukumnya berbeda. Naam. Lalu, fa-fil-ula qat'un wa fi-thaniyati ghuslun. Pembahasan pertama masalah potong-potongan. Ya. Potong-memotong. Pembahasan kedua masalah cuci-mencuci. Jadi beda. Fala tuqayyadul ula bitsaniyah, maka tidak bisa diikat yang pertama dengan yang kedua. Ya. Bal tabqa ala itlaqiha. Naam, maka harus di kembalikan nas tersebut secara mutlak. Wa yakunul qat'u minal qu'i mafsalil kaf. Sehingga potongan itu ya dari al-qu'. Nah, ini namanya al-qu'. Pergelangan tangan. Ya, mafsal al-kaf. Naam. Wal ghuslu ila al-marafiq. Ya, sedangkan membasuh dalam hal wudu sampai ke siku karena telah dijelaskan. Tayib, kalau misalnya orang mengatakan, mana dalilnya? Bukankah tangan itu secara mutlak maknanya secara bahasa dari sini sampai lengan? Nah, lalu mana di sini penyebutan sampai pergelangan? Yang menjelaskan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dalam hal hukum had. Nah, dan juga ya, kita mendapatkan faedah bahwa apabila disebutkan yad secara mutlak di dalam nas, disebutkan yad secara mutlak, tidak ada yang mentakyid, maka al-muradu bil yad fi syariah fi nas ila al-qur, ya, sampai pada al-qur. Nah, coba perhatikan di dalam hukum had. Nah, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya, dijelaskan dalam sunnah sampai ke pergelangan tangan. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang tayammum, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban fansahu apa? Biwujuhikum wa aydikum min. Biwujuhikum wa aydikum. Yad secara mutlak. Ya, sapulah wajah kalian dan tangan kalian. Tangan di sini secara mutlak. Nah, memang kalau kembali kepada urf lugawi, kepada hakikat lugawiyah, maka hakikat lugawiyah menunjukkan tangan itu sampai lengan. Nah, akan tetapi kalau kita kembali kepada hakikat syar'iyah, ya, kita dahulu telah membahas masalah ini, ikhwan. Al-haqaiq ada tiga macam, ya kan? Maka kita kembali kepada hakikat syar'iyah. Ternyata hakikat syar'iyah apabila disebutkan yad secara mutlak, ya, tidak ada qarinah yang lain yang dimaksud sampai ke pergelangan tangan. Nah, ayat ini famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa mengusap dalam hal tayammum wajah dan tangan, tangan sampai ke pergelangan tangan sebagaimana yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kalau muqayyad lalu kemudian kita mengamalkan suatu hadis tersebut berdasarkan taklidnya, ya. Tidak disebutkan sesuatu itu melewati pergelangan tangan kecuali dijelaskan. Seperti tadi, ya, ketika disebutkan tentang membasuh tangan, maka tangan dijelaskan sampai ke siku. Wallahu a'lamu bissawab. Maka selesai pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Insyaallah pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pembahasan mujmal dan al-mubayyan. Ila huna subhanakallahumma bihamdika.